Tangannya boleh di atas dong, mana meriahnya nih no. Tangannya di atas dulu dong. Eh, mas, kasih mas. Kanan kiri.